Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segenap para hadirin khususnya hadirin hadal majelis Al-Habib Abdurrahman Ba'atba, segenap para kiai, segenap para asatidz, Bapak Camat, Bapak Lurah, para hadirin, para sesepuh dan pini sepuh, hadirat, hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat, pecinta-pecinta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan, dirahmati, diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya muliakan. Dalam sebuah kitab yang berjudul Fathul Wadud, Syahrul Maqsud wal Mamdud, yang dikarang oleh Asy-Syaikh Sayyidi Al-Mukhtar Al-Kunti Asy-Syankiti, dalam kitab tersebut ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan majlis kita, majlis Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu berbunyi yurwa annahu kana rajulun minal ansar qallama yufarriqu majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya ada satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaum Ansar yang mana dia itu selalu menghadiri majlisnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sedikit sekali tidak hadir majlis Rasulullah, sering hadir majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yajlisu belakana la yajlisu illa ghubalata wajhihi. Dia kalau hadir di majlisnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak duduk di samping Rasulullah, tidak duduk di samping kanan atau kiri kanjeng Nabi, ataukah belakang Rasulullah, ataukah jauh dari Rasulullah, tidak. Tapi dia duduk persis di muka, persis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persis di hadapan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yazalu, maka ketika dia duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yazalu yata'ammal bin nadar ila wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yazal yata'ammal bin nadar, yata'ammal wajhahu syarif. Ketika dia itu duduk di depan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia selalu memperhatikan wajah Nabi Muhammad SAW yang mulia. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika seluruh para sahabat dingkluk, seluruh para sahabat itu tertunduk dan jarang mengangkat kepalanya di depan Rasulullah, dia terus memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Shalli ala Nabi Muhammad. Ternyata Rasulullah kerasa, kanjeng Nabi terasa kalau dirinya terus dipandangi oleh salah satu sahabat ini. Seraya faga'ala lahu, maka Rasulullah berkata kepada orang ini, mali anni araka tata'ammalu wajhi kathiran, mali anni araka tata'ammalu wajhi kathiran, ada apa dengan kamu ini kok memandangi wajahku terus menerus? Allahumma shalli ala Muhammad, ala Nabi Muhammad SAW. Ada apa kamu ini kok terus-menerus mandangi wajahku? Coba kita dengar jawaban kaum Ansar ini, lalu mengatakan apa? Faqala lahu, maka berkata dia kepada Rasulullah SAW, atamatta'u bin nadar ila wajhika fid dunya qabla yaumil qiyamah ya Rasulullah, fa inni akhafu an la tarah. Allahumma shalli ala Muhammad. Fa ini akhafu an la taraka ya Rasulullah. Atamata'u binadhar ila wajhika ya Rasulullah. Saya memandangi wajah Anda terus ini ya Rasulullah, karena saya senang memandangi wajahmu ya Rasulullah, memuaskan pandanganku ke wajahmu ya Rasulullah, menginginkan aku terus memandangmu ya Rasulullah, mumpung masih di dunia, sebelum datang hari dia kiamat. Sesungguhnya aku takut ya Rasulullah, kalau nanti pada hari kiamat aku ini tidak bisa mandang wajahmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing lenggah kali Rasulullah ben dinten setiap hari masih khawatir kalau tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat ala Nabi Muhammad. Lalu beliau mengatakan, fa in dakhaltu an-nara fa inni la araka abadan. Kalau aku masuk neraka ya Rasulullah, pasti aku tidak akan melihat wajahmu selamanya. Fa in dakhalta jannata wa kunta fi darajatil anbiya wa kuntu fi darajatin duna dzalik. Kalau seandainya Anda ya Rasulullah masuk surga, pasti posisi Anda bersama para nabi, derajat panjenengan bersama para nabi, sedangkan aku derajatku di bawah Anda ya Rasulullah, dan aku tidak melihat Anda. Shalawat Nabi Muhammad. Artinya hadis ini, sahabat ini kepingin selalu bersama Nabi Muhammad, kepingin menyertai Nabi Muhammad, kepingin selalu melihat Nabi Muhammad, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Ibaratnya kasarnya ya Rasulullah, jangan kau pisahkan aku dengan kamu. Oh, sallallahu Muhammad. Dan bagaimana caranya aku ini selalu bersamamu? Pas kata Rasulullah SAW, maka Rasulullah terdiam. Ketika terdiam itu, maka Allah turunkan surah An-Nisa ayat 69 yang berbunyi, wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa yang taat kepada Allah dan siapa yang taat kepada Rasulnya dikumpulkan dengan orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah, minan nabiyyin, dengan dikumpulkan dengan para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, yang jujur, yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wasyuhada, dikumpulkan dengan para syuhada. Wasalihin, dikumpulkan dengan orang-orang saleh. Dan wahasuna ulaika rafiqa, mereka semua adalah merupakan teman yang terbaik di akhirat nantinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ternyata untuk kumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melihat Rasulullah harus taat kepada Allah, harus taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus sholat, harus takwa, dan harus taat ke Rasulullah. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kula lan panjenengan hadir di majelis ini, hadir di masjid ini tidak lain dan tidak bukan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kenapa saya katakan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul? Karena tidaklah hadir kita di majelis ini kecuali kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuji Allah, memuji Rasulullah. Dan siapa yang memuji Rasulullah dan memuji Allah, sungguh dia orang yang beruntung. Dan orang yang beruntung tidak ada ganjaran bagi dirinya kecuali surga Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bilang? Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 157 di mana Allah mengatakan, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, falladzina amanu bihi. Maka orang-orang yang mengimani Nabi Muhammad sebagai nabinya, sebagai rasulnya, wa azzaruhu, lalu mengikutinya, lalu memujinya, wa nasaruhu, dan menolong syariatnya, wa taba'un nur alladhi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yaitu Al-Qur'an yang Allah turunkan padanya, wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang dikatakan beruntung adalah orang yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi orang beruntung, dan yang beruntung dalam ayat yang lain dikatakan tempatnya di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kula kali panjenengan hadir kemriki untuk memuji Allah dan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kula kali panjenengan tempatnya di surga. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Nek wis kaya ngene iki, tujuannya kita tahu, sing ketempatan masjid yo kudu seneng. Nggih napa ten? Ga usah dipikir macam-macam. Wah ini gak cocok, wah ini gak menurut kesuwen. Sudah buatkan majelis maulid, ini cocok pasti. Gak usah dipertimbangkan kakek bengek, tetek bengek. Itu berarti orang yang kayak begitu itu orang yang gak suka dengan kebaikan. Padahal semacam ini adalah kebaikan. Betul apa tidak? Kebaikan. Dengan orang itu selalu hadir majelis maulid Nabi Muhammad SAW, akan tertanam pada dirinya itu cinta ke Rasulullah. Kalau sudah cinta ke Rasulullah, meneladani kanjeng Nabi Muhammad. Kalau sudah meneladani kanjeng Nabi Muhammad, berakhlak. Kalau sudah berakhlak seperti akhlak Rasulullah, ada rahmah, ada kasih sayang, baik kepada siapapun. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dampak dari majelis maulid menciptakan manusia yang baik, zahiran wa batinan. Sayang sesama sesamanya dan berakhlak dan beradab. Lain dengan orang-orang yang benci kepada maulid Nabi. Kalau sudah tidak mau hadir ke maulid Nabi, saya yakin hatinya keras. Betul? Betul? Betul. Gak cinta Rasulullah. Bagaimana dia meneladani Rasulullah sedangkan di hatinya tidak ada mahabbah ke Rasulullah? Betul? Tidak bisa. Kalau ingin meneladani Rasulullah itu ada mahabbah. Itu gampang, itu sunah-sunah Rasulullah dilakukan itu gampang. Ada mahabbah. Dan itu bisa diambil dan dikulak di majelis semacam ini. Kalau orang sudah benci dengan maulid Nabi Muhammad, Anda bisa tahu dampaknya. Apa itu? Bisa membunuh, bisa ngebom, dan sebagainya. Termasuk apa yang terjadi pada sekarang ini adalah ISIS. Malang nggak butuh ISIS, karena sudah ISIS. Allahumma sholli ala Muhammad. Mereka nggak suka maulid. Mereka nggak suka tahlil. Sukanya mereka adalah membunuh, mengkafirkan dan membid'ahkan. Tidak cocok dengan mereka, dibunuh. Dan orang-orang yang semacam ini, ISIS ini, sudah diungkap oleh Rasulullah dengan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh-jauh sudah diungkap ini orang-orang yang ISIS ini. Bagaimana diungkapnya, Ustaz? Saya bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulo kerpek ya. Sebab kalau saya baca tanpa ngerpek ini sengaja saya fotokopi. Nanti kalau ada yang protes, gowo nih. Mana lho Pak? Nggih. Tapi tidak sekedar omong. Kalau apal saya apal. Cuma kalau sekedar apal itu tidak jadi dia ngomongi. Tapi kita jumono nanti tapi. Mukjizat kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidina Ali radhiyallahu anhu merupakan datuk daripada para habaib ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kita lihat di sini dikatakan An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Hadis ini ada yang mengatakan dhaif, tapi sebagian ulama mengatakan hasan, sebagian ulama mengatakan sahih. tinggal pilih saja. Kalau saya pilih Sohail aja. Kata Sayyidina Ali mengatakan apa? Memberikan satu ciri-cirinya ISIS. Idza ra'aitum ar-rayat as-sudah falzamul arda fala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Kata Sayyidina Ali ngomong gini, ini hadis mauquf, berarti dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Ali ini terkenal, Pak ya, Bu, terkenal kalau mengungkap sesuatu yang bakal terjadi nanti sebelum terjadi, paling pintar itu Sayyidina Ali. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa kata Sayyidina Ali? Idza ra'aitum rayat as-su. Suatu saat nanti di akhir zaman, kon akan melihat beberapa sekelompok orang duwe gendera ireng. Gendera ireng. Kira-kira isi gendera ireng konteng apa ireng? Bu, ini paham apa enggak sih ireng? Paham. Ireng apa merah? Ireng. Lek kuning kan riadur? Salah. Ireng, tulisannya apa itu? La ilaha illallah. Di sini. Kalau sudah ada kayak begini ini, orang di akhir zaman itu sudah mengibarkan bendera ireng, dipegang kayak mau perang saja. Kata Rasulullah, apa kata beliau? Falzamul ardo falatuharriku aydiyakum. Tetapkan di tanah, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian. Artinya hati-hati di ujung ini. Ojo melok me. Selalu Nabi Muhammad. Satu, itu cirinya yang dibuka oleh siapa? Sayyidina Ali. Tumma yadharu gaumun du'afa la ya'ubuhu lahum. Kemudian yang kedua, akan muncul satu kaum yang lemah, tidak dihiraukan atau rendahan. Ini kaum ISIS ini dulu orang-orang gak terkenal, Pak. Bu, rendahan, gak terkenal. Tapi ketika masuk ISIS, mereka menjadi terkenal. Sudah nyata. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi yang kedua tadi. Dulu Abu Jandal itu gak terkenal. Betul? Wong yang pun dia Abu Jandal. Yang pun yang malang. Boten terkenal. Masuk ISIS jadi apa? Abu Jandal, Abu Sandal dan sebagainya. Terkenal. Sudah? Ini nomor dua cirinya diungkap oleh Sayyidina Ali. Yang ketiga, qulubuhum kazabril hadid. Hati mereka bagaikan batangan baja, batu keras. Keras hati mereka, Pak. Tegoan. Sesama muslim gak cocok tembak, betul. Jangankan orang dewasa, anak kecil tembak, dibanteng. Ini ada ciri pada mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa lagi? Hum ashabud daulah. Yang keempat, cirinya mereka adalah pemilik negara, kekuasaan, menguasai surya, menguasai macam-macam. Gimana badan? Pemilik kekuasaan, pemilik senjata dan sebagainya. Kalau perlu masuk ke ISIS, tak bayar. Kamu menentok tak bayar? Tak bayar, mempunyai kekuasaan. Lalu yang kedua, layakunu bi'ahdin walamithar. Ciri yang kelima, mereka tidak setia kepada perjanjian dan kesepakatan. Kalau dia itu berjanji dengan beberapa kelompok, mesti dilanggar. Itu ciri mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keenam, yad'una ilal haq walaysu min ahlihi. Mereka menyeru kepada kebaikan, sedangkan mereka bukan ahli kebaikan. Ayo kita tegakkan Islam, ayo kita jalankan Islam, sedangkan akhlak mereka rusak. Mereka bantai sesama Islam. Apa begini ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Betul? Mereka menganjurkan berbuat baik, tapi mereka sendiri melanggar kebaikan tersebut. Banyak macam-macamnya pelanggaran tersebut. Kemudian apa lagi? ini asma'uhum al-kunna. Kebanyakan pemimpin mereka dan mereka itu punya nama cirinya, kata saya. Apa itu? Pakai kunna. Abu, Abu, Abu, Abu. Pemimpin mereka Abu Bakar, Abu Jan, Jan, Abu San, Jan, Abu, Abu, Abu, Abu Gosok dan sebagainya. Pokoknya itu ciri-cirinya siapa? ISIS, kata Sena Ali. Wa nisbatuhum al-qura, sudah namanya pakai Abu-Abu, bisa datang ke desanya atau kotanya atau negerinya. Abu Bakar al-Baghdadi, Abu Jandal al-Indonesi, al-Malani, al-Jagalani. Betul? Bisa datang ke situ. Sudah, ini ciri yang keberapa? Kedelapan. Ciri yang kesembilan, wasyu'uruhum mirkhatun kasyu'urin nisa, rambut mereka terjulur bagaikan rambut para wanita. Foto-fotonya ISIS Anda bisa lihat, tentara-tentara ISIS di yang punya HP bisa dilihat itu. Mereka rata-rata punya rambut dawa kaya wong wedok. Padahal rambutnya para sahabat, para tabi'in gak ngono. Biasa dan rapi. Mereka rembes. Dawa, wenggote dawa. Kaya dukun sing malang-malang iki ya. Kaya dukun-dukun di Indonesia. Rembes. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Timbal, ya. Kemudian hatta yakhtalifu fi ma bainahum, sehingga setelah itu mereka berselisih di antara sesama mereka sendiri. Bakal berselisih di antara mereka sendiri, pecah-pecah nanti ini. Ini semua sudah diprediksi dengan mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini hadis, ini athar hadisul maudhu'. Paham nggih? Paham. Lah, uang wong sing koyo ngene iki lek wis ana muncul nang Indonesia, baru bingung, Pak RT bingung, Pak Lurah bingung, macam kabeh bingung. Om sholli ala Muhammad. Lah, majelis maulid gak oleh lah keliruan. Nggih napa ten? Nggih. Sudah, majelis maulid ini semacam ini adalah tempat untuk menjadikan orang itu cinta ke Rasul, ikut Rasul, berakhlak baik dan betul-betul meneladani Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya, orang yang maulidan tidak akan pernah ngebon, tidak akan pernah ikut ISIS. Paham ya? Yang tidak suka maulid, tidak suka itu biasanya iku maulidannya itu di surya, gimana lagi? Ya, dikirim ke surya dan sebagainya, Irak ya, di sana. Tidak suka maulid malah perang di sana. Na'udzubillah min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya sendiri ketika Yaman dibom sekarang, di Siwun, mereka sudah ngebom Siwun. Setengah jam lagi sampai ke Tarim. Alhamdulillah Muhammad. Anda buka di kalamnya Habib Umar di HP itu, di Facebook itu ada mengatakan Habib Umar bin Syekh Abu Bakar bin Saleh mengatakan apa? Hadihi sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya inilah tanda kiamat yang sudah diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan membantai sesama Islam. Alhamdulillah Muhammad. Bukan perang dengan orang kafir, tapi perang sesama. Ini tanda akhir zaman. Insyaallah Allah Muhammad. Ini semacam macam ini, wong lek ngerti, lek ngaji didukung, bukan di pikir sik tak pikir sing dawa. Apa nih sing dipikir wis dijino. Wong ya dijane gak ora. Lek ngoten nggih. Gak anarkis, wis itu untuk kemaslahatan masyarakat, bahkan secara rohani kampung ini bisa diberkahi berkat sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu loh, itu jenenge wong bijak. Enggak ngandalno utake tapi enggak di bijak. Ini ngomong sapa sih? Oh, karo pokoke umum tadi. Semacam itu. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampean kesel kula kesel. Sampean boyoke lara ya kula boyoke lara sing panggung ya boyoke lara. Tapi apa ya apa gak mungkin sia-sia kaya ngenten iki. Yen ngoten. Wong dugel soleh apa mungkak. Goblok wong sing ngomong ngono iki. Lungguh dikini ini mesti oleh ganjaran, oleh rahmat, oleh barokah. Dan orang ini harus kena barokah, oleh barokah itu si Allah. Senang dunia akhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu aja orang dapat rahmat itu si Allah. Plok. Apa itu rahmatnya? Anaknya selamat. Loh. Keluarganya selamat. Sakinah. Iku senang. Gimana? Keluarga tentrem seneng enak lho. Soge murat-marit keluarga sumpek. Ngene men. Wabe duwe harta punya, jabatan punya, murat-marit keluargane sumpek. Kadang-kadang saking sumpeke bunuh diri padahal duwe opo ae. Nah itu lho. Iku jenenge keberkahan. Namanya berkah. Wong pelek manae tenang. Hati ini tenang, nanti itu tenang, yang tidak opuai itu san, daroka tenang, mangan opuai enak, sandal dikai petis yontek. Lalu selalu mahimah, sebabnya hati ini tenang, tapi hati ini gak tenang, bingung, sumpek, walau ngidur salah. Akhirnya ditampias orang dugem terus nang kafe ini nanang jendang kita hilang sumpah yang mulai tambah sumpah di oma sumpah di kini sumpah ngombe oplosan spiritus dicampur no nyamuk dicampur no obat campur no arak campur no sekali sekali ombe langsung di over mati. Alhamdulillah men. Inilah majelis yang membuat hati dan demikian apa yang saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar besar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.